Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan kita membaca sebuah risalah yang berjudul Kitabut Tauhid, yang ditulis salah seorang ulama besar, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan minasyirki al-isti'adzatu bighairillah, termasuk kesyirikan, termasuk perbuatan menyekutukan Allah yang bisa menghilangkan tauhid. Al-isti'adzah, meminta perlindungan, bighairillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Fadilatul Syekh dalam bab ini menyebutkan beberapa al-adillah, beberapa dalil, minal kitabi was sunnah. Ma kata beliau wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa annahu kana rijalum minal insi ya'udhuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan dan sesungguhnya adalah sekelompok laki-laki minal insi, sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kepada mereka rahaqa. Arti rahaqa kata Syekh khaufa au ithma, semakin bertambah kepada mereka rasa takutnya, semakin bertambah kepada mereka dosanya sebagai uqubatun minallah, sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menambahkan kepada mereka rasa takutnya. Barakallahu fikum. Maka selanjutnya kata Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna secara garis besar terkait ayat yang sedang kita baca. Anallaha subhanahu yukhbiru anna ba'dal insi yalji'una ila ba'dil jinn lita'ammanahum mimma yakhafun wa anal maltaja'a bihim zadul multaji'ina khawfan badal an yu'minuhum. Maka kata Syekh rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yukhbiru memberitahukan, sesungguhnya sebagian manusia mereka berlindung kepada sebagian jin untuk meminta keamanan kepada mereka dari apa-apa yang mereka takutkan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah tentang kebiasaannya orang-orang jahiliyah, yaitu mereka apabila melewati suatu wadi dan khafa minal jin, takut dari gangguan jin, maka mereka membaca doa a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku berlindung ya, dari yang menguasai wadi tersebut, sungai tersebut ya. Ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Mereka meminta perlindungan kepada jin, meminta keamanan kepada jin dari apa yang mereka takutkan. Barakallahu fikum. Tapi apa yang didapatkan oleh mereka, orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala terus meminta perlindungan kepada jin yang merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh, dan sesungguhnya meminta perlindungan kepada mereka zadu, maka mereka akan bertambah, yaitu orang yang meminta perlindungan akan bertambah rasa takutnya, ditambah rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dosanya untuk mereka sebagai ganti karena mereka meminta perlindungan kepada jin. Sehingga kata beliau, wahada mu'amalatun lahum, inilah orang yang bermuamalah meminta bantuan kepada jin, keadaannya seperti ini, bukan kebaikan yang didapatkan tetapi dosa dan rasa takut. Yang tadinya ingin mendapatkan rasa aman, ingin mendapatkan keselamatan, tapi justru tatkala meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan adalah khaufan au itsma, semakin bertambah rasa takutnya dan semakin bertambah pula dosanya. Barakallahu fikum. Binaqidhi qasdihim wa uqubatun minallahi lahum. Kata beliau, dengan orang tersebut tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. Tujuannya adalah mencari keselamatan supaya hilang rasa takutnya, tidak mendapatkan yang seperti ini, tapi justru bertambah khaufa ya. Fazaduhum rahaqa, kata Allah, maka akan bertambah kepada mereka orang-orang yang meminta bantuan kepada jin, perlindungan kepada jin, bertambah rasa takutnya. Sehingga ini kata Syekh, wa uqubatun minallahi lahum, maka ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yaitu untuk orang-orang yang meninggalkan Allah kemudian berlindung kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat yang sedang kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Kata Syekh, anallaha haqa an mu'minil jinni annahum lamma tabayyana lahum dinur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wa dhakaru asya'an minasyirki kanat tajri minal insi fil jahiliyah min jumlatiha al-isti'adzatu bighairillah wa dhalika min babil istingkari laha. Barakallahu fikum. Kata Syekh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum mukminin dari kalangan jin, menceritakan tentang orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Karena risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam am umum lil insi wal jin, kepada manusia dan jin. Barakallahu fikum. Bagaimana ceritanya bahwasanya itu mereka para jin tatkala telah jelas kepada mereka agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinu tauhid. Setelah jin-jin tersebut mengetahui agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, agama tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan berpaling dari selain Allah, maka para jin tersebut wa amanu bih, mereka pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keadaan para jin barakallahu fikum, keadaannya seperti manusia, mereka mendapatkan beban seperti manusia, mereka juga mendapatkan perintah seperti kita untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Inilah jin barakallahu fikum. Mereka mendapatkan perintah seperti kita, juga mendapatkan peringatan seperti kita bagi orang yang mengingkari dan tidak mau mentauhidkan Allah, mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, maka Allah haramkan untuk mereka al-jannah, Allah haramkan untuk mereka surga. Barakallahu fikum. Maka mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah sebagian jin. Ada yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengetahui tentang risalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakaru asya'a minasyirki, maka mereka menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa min jumlatiha, di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa jahiliyah adalah al-isti'adzatu bighairillah. Mereka memiliki kebiasaan al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah, dan ini merupakan kesyirikan. Dan disebutkan di sini wadzalika min babil istingkari laha, disebutkan sebagai bab pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Bahwasanya itu merupakan perbuatan syirkun akbar yang pelakunya kekal di dalam neraka apabila mata walam yatub minhu, mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, ma yustafadu minal ayah, faida-faida yang bisa diambil dari ayat di atas dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Kata beliau, annal isti'adzata bighairillahi syirkun, li'anal mu'minil jinni qalu walan nusyrika bi rabbina ahada. Sesungguhnya yang namanya al-isti'adzah, meminta perlindungan, bighairillahi, terhadap selain Allah, ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan kesyirikan yang Allah sebutkan merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Dikarenakan orang-orang yang beriman dari kalangan jin, mereka telah mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak menyekutukan Allah Rabb kami dengan sesuatu apapun. Sekali lagi, karena mereka para jin juga mendapatkan beban perintah untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, yang Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah menyatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Arti ya'budun adalah yuwahiduni, supaya mereka mentauhidkan aku, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk aku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jin pun mereka terkenai kewajiban untuk memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhi asyirku, kesyirikan. Thumma dzakaru ba'da dzalika 'ala wajhil istingkar. Kemudian mereka menyebutkan setelah itu kejadian yang terjadi pada orang-orang jahiliyah untuk atau sebagai bentuk istingkar, pengingkaran. Pengingkaran bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mereka beristi'adzah kepada selain Allah, minta perlindungan kepada jin, adalah merupakan kesyirikan. Yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua kata Syekh, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li thaqalain, keumuman risalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana risalah tersebut li thaqalain, yaitu untuk manusia dan jin, bukan khusus untuk manusia saja, jin bebas tidak. Para jin mereka mendapatkan perintah dari Allah untuk memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang ketiga, annal isti'adzata bighairillah turithul khawfa wadh'afa. Sesungguhnya yang namanya al-isti'adzah, meminta perlindungan bighairillah, kepada selain Allah, baik minta perlindungan kepada jin, meminta perlindungan kepada kuburan-kuburan orang saleh dan yang semisalnya, maka yang seperti ini akan mewariskan, melahirkan rasa takut dan semakin lemah. Seorang mukmin hendaknya senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam gangguan dari makhluk-makhluknya Allah. Jangan sampai isti'adzah bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, faedah yang berikutnya, yufhamu minal ayah anal isti'adzata billahi turithu kuwatan wa amna. Maka faedah berikutnya kata Syekh, difahami dari ayat di atas, sesungguhnya yang namanya isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini akan melahirkan kekuatan dan rasa aman. Akan diberi kekuatan oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, akan diberi keamanan oleh Allah dari gangguan makhluk-makhluknya Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya seorang mukmin hendaknya senantiasa beristi'adzah, terus meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan rasa aman kepada orang tersebut. Kemudian selanjutnya, qala fadilatu syekh rahimahullah, beliau sekarang akan menyebutkan dalil yang berikutnya. Wa anna Khalat binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Dari Khalah bintu Hakim, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang nazala singgah manzilan di suatu tempat, faqala kemudian orang tersebut membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan. Maka kata Nabi, lam yadurruhu syai'un, tidak akan memadharatkan orang tersebut syai'un, sesuatu apapun, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai orang tersebut meninggalkan tempat tadi. Akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberi keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat. Kata para ulama, ini yufidu umum, tempat ini umum, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullah, yasmalu man nazala ala sabili iqamatin daimah au tari'ah li'annahu naqiratun fi siyaqi syarti tufidu umum. Tinggal di sini barang siapa yang singgah, ya singgah di sini kata Syekh, ini umum, masuk padanya singgah, yang artinya tinggal di tempat tersebut dengan jangka waktu yang panjang atau hanya sementara, ya. Kemudian membaca doa tersebut akan diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lafadznya kata Syekh di sini naqirah, manzilan itu naqirah fi siyaqi syarti yang didahului dengan syartun. Sebelumnya ada watu syarti yaitu man. Sehingga kata Syekh tufidu umum, memberikan faidah umum. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang berikutnya bi kalimatillah, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Al muradu biha huna al-Qur'an. Yang dimaukan di sini, yang dimaksud kalimat-kalimat Allah yang sempurna di sini adalah Al-Qur'an. Yang disebutkan at-tamah, yang sempurna, dikarenakan ayat-ayat Al-Qur'an alati la yalhiquha naqsun wala aib. Tidak ada di dalamnya itu naqsun, kekurangan, wala aib, sesuatu yang jelek, tidak pas, enggak ada. Dalam ayat Al-Qur'an itu sudah tamah, sempurna. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh min syarri ma khalaq, maknanya adalah min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihi syarru min hayawanin aw ghairihi. Yang dimaksud dari kejelekan makhluknya yang telah Allah ciptakan, maknanya adalah min kulli syar, dari berbagai macam kejelekan, fi ayyi makhluqin, dari makhluk apapun yang bisa menimbulkan kejelekan, dari hewan-hewan yang bisa menimbulkan kejelekan atau yang lainnya, akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ini orang yang singgah di suatu tempat dengan waktu yang panjang atau hanya sementara, kemudian membaca doa di atas, akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lam yadurruhu syai'un, tidak akan memadharatkan kepada orang tersebut syai'un, sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, yursidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila al-isti'adzati an-nafi'ati allati yadfa'u biha kullu mahdhurin yakhafuhu al-insanu indama yanzilu buk'atan minal ardi bi an yasta'idha bi kalamillahi syafil kafi al-kamil min kulli aibin wa naqsin. Kata Syekh rahimahullah, Nabi SAW telah membimbing umatnya. Apa itu bimbingannya? Ilal isti'adzati an-nafi'ah, membimbing isti'adzah supaya meminta perlindungan yang bermanfaat. Meminta perlindungan, perlindungan yang bermanfaat, yaitu meminta perlindungan yang bisa menolak segala berbagai macam bentuk kejelekan-kejelekan, yang bisa menolak berbagai macam perkara-perkara yang membahayakan. Dibimbing oleh Nabi SAW bagaimana berlindung dari berbagai macam gangguan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya khafuhul insan, yang ditakutkan oleh manusia, indama yanzilu buk'atan, tatkala singgah di suatu tempat, ya. Tatkala singgah di suatu tempat muncul, mungkin muncul rasa takut, ya. Khawatir terganggu oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk an yasta'idza, meminta perlindungan kepada Allah, bi kalamillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang bisa mengobati, yang kafi, yang mencukupi, yang sempurna dari berbagai macam sisinya, tidak ada aib di dalamnya, tidak ada naksun kekurangan di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Tatkala dilarang isti'adzatu bil jin, beristi'adzah meminta perlindungan kepada jin, Nabi mengarahkan, membimbing untuk meminta perlindungan kepada Allah, kepada sifat-sifatnya Allah yang sempurna. Liya'mana fi manzilihi dhalika madama mukiman fih min kulli ghailati su'in, supaya orang tersebut aman, terjaga di tempat tersebut selama orang tersebut masih tinggal, menetap di tempat tersebut, sehingga dia terjaga min kulli ghailatin su', dari berbagai macam bencana-bencana, musibah-musibah yang jelek, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh, munasabatul hadithi lil bab anna fihi irsyadan ilal isti'adzati nafi'ati al masyru'ati badalan minal isti'adzati syirkiyati alati kana yasta'miluha al musyrikun. Maka kata beliau, sesungguhnya di dalam hadis tersebut terdapat irsyad dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk beristi'adzah, meminta perlindungan yang masyru'ah, yang diperintahkan sesuai syariat, sebagai ganti meminta perlindungan isti'adzah yang syirkiyah, meminta perlindungan tapi yang terkandung di dalamnya unsur kesyirikan, yaitu isti'adzah yang biasa yasta'miluhal musyrikun, yang biasa orang-orang musyrikun mereka melakukannya. Isti'adzatu bil jin, meminta perlindungan kepada jin dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, ma yustafadu minal hadis, beberapa faidah-faidah yang bisa diambil dalam hadis di atas tadi, hadisnya Khawlah binti Hakim. Faidah yang pertama, bayanu annal isti'adzata ibadah, penjelasan bahwasannya yang namanya isti'adzah, meminta perlindungan, adalah merupakan ibadah. Meminta perlindungan merupakan ibadah, sehingga harus diperuntukkan lillah, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. La yajuzu sarfuha li ghairillah, tidak boleh dipalingkan, dipersembahkan isti'adzah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, faedah yang kedua, annal isti'adzatal masyru'atah ya makanat billahi aw bi asma'illahi wa sifati. Sesungguhnya isti'adzah yang masyru'ah, isti'adzah yang diperintahkan dalam syariat, yaitu beristi'adzah terhadap Allah atau beristi'adzah dengan nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, ya. Beristi'adzah dengan nama Allah atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini isti'adzah yang masyru'ah. Bukan isti'adzah menyebut nama al-jin, ya. Dengan menyebut nama jin atau meminta perlindungan kepada jin, ini isti'adzatu syirkiyatu. Faedah yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhluq, Faedah yang ketiga, sesungguhnya kalamullahi, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluk, ini bukan makhluk ya. Kalamullahi ghairu makhluk, inilah akidah keyakinannya ahlus sunnah wal jamaah. Minaz zaman, dari zaman dahulu, ahlus sunnah wal jamaah senantiasa meyakini bahwasanya kalamullahi ghairu makhluk, bukan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana? Kalau kalamullahi ghairu makhluk, dari sisi li'an Allah syara'al isti'adzata bih, karena Allah memerintahkan supaya beristi'adzah, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullahi ghairu makhluk, bukan makhluk akan tetapi sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'adzatu bil makhluki syirkun kama sabaq. Yang namanya isti'adzah, meminta perlindungan kepada makhluk, itu adalah kesyirikan. Sebagaimana yang telah lewat, maka kata beliau, fadala ala annahu ghairu makhluk. Maka dari sini, tatkala diperintahkan untuk beristi'adzah kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, menunjukkan bahwasanya kalimatullah ghairu makhluk. Fadilatu hadha du'a imma akhtisari, keutamaan doa yang ada di hadapan kita ini, ma'akhtisari, bersamaan ringkasnya doa tersebut, tapi memberikan faidah, manfaat yang sangat besar ya. Memberikan faidah, manfaat yang sangat besar kepada orang yang berdoa dengan kalimat tersebut, berlindung kepada Allah dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Faedah yang kelima, anna nawasiyal makhluqati biyadillah, sesungguhnya nawasiya, yaitu ubun-ubun makhluk-makhluk itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh dari hadisnya Khawlah binti Hakim, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beristi'adzah. Dari sini juga kita telah mengambil sebuah faedah, pelajaran yang sangat penting, bahwasannya isti'adzatu li ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah, merupakan syirkun, merupakan kesyirikan. Semoga bermanfaat apa yang kita baca, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan seorang itu memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit hal yang ingin kita sampaikan alal jami' kepada ikhwanuna secara umum, terkait hal yang sudah sering kita dapatkan, itu adanya anak-anak kita yang ikut sholat ke masjid ya. Yang saya maksudkan di sini adalah anak-anak yang mungkin masih di bawah umur usia 7 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan lebih kurang dari itu 4 tahun.